Bertahan ku tak terpejam, bayangmu semakin menjauh, menghilang. Ku bisikkan kata cinta yang ku terima derayan air mata. Ku pandangi wajahmu dari sudut manapun yang ku suka. Relakan, relakan, relakanlah, peringanlah langkah kakiku. Kupenuhi janjiku untuk sehidup semati setia bersamamu. Maafkan aku, esok tak lagi pelukku. Redakan rasa rindumu, oh sampai di sini. Kupandangi wajahmu dari sudut manapun yang kusuka. Relakan, relakan, relakanlah, peringanlah langkah kakiku.